إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله، ما زلنا في الآيات الثلاثة من سورة الأنعام. نعم. وهي قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقد قلنا أن التفسير قوله تعالى: تعالوا أتل ما حرم ربكم، أقوال من العلماء أحسنها قوله قول ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو ماذا؟ أتلو عليكم ما وصاكم به، أكو وصيتكن pada kalian atau أكو حرمكن pada kalian yang أكو وصيتكن untuk ditinggalkan. أوصيكم بتركه وهو الشرك بالله. وبالوالدين إحسانا، وصيت kedua: وبالوالدين إحسانا. قوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي رحمه الله: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. Kata Qurtubi rahimahullah menjelaskan makna ihsan kepada kedua orang tua, yang sering diterjemahkan berbakti kepada orang tua. Apa maknanya? Kalau Qurtubi berkata, Qurtubi, al-ihsan ilal walidain, berbakti pada kedua orang tua, adalah birruhuma, berbuat baik pada keduanya. Wahifuduhuma, menjaga keduanya. Wasiyanatuhuma, melindungi keduanya. Wamtithalu amrihima, melaksanakan perintah-perintahnya. Wa izalatur riqqi anhuma, dan berupaya menghilangkan perbudakan dari keduanya. Yani kalau memang keduanya masih terikat riq, maka berupaya untuk membebaskannya. Wa tarku sulthanati alaihima, tidak menguasai mereka. Yani tidak menjadikan dirinya seakan-akan sultan, orang tuanya sebagai budak dan hamba sahaya. Ini makna berbakti. Tarku sulthanati alaihima, tidak menguasai mereka. Kalimat ihsanan nusiba ala al-masdariyah, mansubun ala mada al-masdariyah. Dia mansub, kedudukannya dalam i'rab ditandai alamatun nasbihi al-fathah. Limada ala al-masdariyah, sebagai masdar, wa nasibuhu fi'lun mudmar min lafzihi. Adapun penyebabnya yang menyebabkan dia nasab adalah fi'il dari lafadznya. Berarti ahsinu bil walidaini ihsana. Hanya saja kalimat ahsinu mahdhufun, tidak tersebut, tidak tertulis, tidak terlihat, tetapi terpahami. Kalau ada ihsanan sebagai maf'ul mutlaknya, maka berarti ada kalimat ahsinu bil walidaini ihsana. Taqdiruhu wa ahsinu bil walidaini ihsana. Ay al-wasiyah al-thaniyah usikum bil ihsani 'ala al-walidain. Aku wasiatkan pada kalian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Wa qawluhu, kalimat berikutnya di dalam ayat, wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian min imlaq, karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum, kami yang akan beri rezeki pada kalian, wa iyyahum, dan juga mereka. Disebutkan dalam ayat lain terbalik, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makna imlaq, la taqtulu auladakum min imlaq, ay al-faqr, maknanya adalah kemiskinan. Ay la ta'idu banatikum khasyatal 'ailati wal faqr, yani jangan kalian kubur hidup-hidup anak-anak kalian atau anak-anak perempuan kalian karena takut miskin. Fa inni razikukum wa iyyahum, karena sesungguhnya aku memberikan rezeki pada kalian dan mereka. Wa kana minhum man yaf'alu dhalika bil inasi wad dhukuri khasyatal faqri. Hakadha dzakarahu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi al-Jami' li ahkamil Qur'an. Al-Jami' li ahkamil Qur'an juz ke-7 halaman 132. La ta'idu banatakum, jangan kubur anak-anak perempuan kalian hidup-hidup. Ini tafsir mengkhususkan apa yang umum tadi, ala ma waqa'a fil jahiliyah. Ayatnya umum, la taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Apakah dengan dikubur ataupun dengan cara lain ataupun dengan nasallahu salamul afiyah, dipotong-potong dan dimasukkan plastik, dibuang ke sungai dan lain-lain. Astagfirullahaladzim. Ucapan atau perbuatan-perbuatan yang zalim, yang sadis. Tetapi dikatakan ai la ta'idu banatikum, yakni maksudnya jangan kubur anak-anak kalian. Seakan-akan dikhususkan tidak boleh dikubur saja. Hadza barakallahu fikum, karena berkait dengan apa yang terjadi di zaman jahiliyah. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ingatlah nanti ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dhanbin qutilat, karena dosa apa mereka dikubur. Minhum man yaf'aluhu khasyatal 'ar, wa minhum man yaf'aluhu khasyatal 'ailah wal faqr. Ada yang menguburnya karena rasa malu, ada yang menguburnya karena faqr wal 'ailah. Kalau karena faqr wal 'ailah, maka tidak hanya yang perempuan, yang laki-laki pun akan dikubur, akan dibunuh oleh mereka. Seakan-akan kalau dia memiliki harta 10, tiba-tiba punya anak, berarti akan dibagi dengan anaknya, maka berkurang dari 10. Yang tadinya dia dengan istrinya 5-5, kalau ada anak bisa jadi 4-4. Atau malah kalau sudah besar jadi dibagi 3. tiga-tiga otaknya, otak bisnis, otaknya otak hitung-hitungan bahir, hitung-hitungan kalkulator. Kalau 10 dibagi 3 berarti akan berkurang. Apalagi tambah 1 lagi akan berkurang lagi. Itu otakmu. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki pada kalian dan mereka. Dan memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Seorang anak lahir, catatan rezekinya pun sudah tertulis, akan diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Barakallahu fikum. Maka dikatakan maknanya aila taidu banatikum. Jangan kubur anak-anak perempuan kalian khasyatal ailah wal faqr. Kalau alasannya malu, biasanya perempuan. Kalau alasannya miskin, biasanya dua-duanya. Sebagaimana disebutkan wa kana minhum man yaf'alu dzalika bil inasi wadh-dhukur. Di antara mereka ada yang melakukannya pada anak perempuan dan anak laki-laki. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat lain, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ini yang mereka lakukan terhadap anak perempuan. Idza busyira ahadukum bil unsa, kalau diberitakan berita gembira bahwa mereka mendapatkan anak perempuan, justru dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya justru menjadi hitam karena jengkel, marah, malu, wa huwa kadhim, kecewa berat. Yatawara minal qaum, sembunyi, malu, tidak mau menceritakan. Imma mereka bunuh, wa imma yadusuhu fit turab. Mereka benamkan di dalam tanah. Astagfirullah, ini jahiliyah. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh jahiliyah ini terjadi pula di masa-masa modern sekarang ini. Karena malu, hubungannya hubungan gelap, atau karena takut miskin lebih banyak lagi. Wa fi sahih an Ibn Mas'ud qultu ya Rasulullah ayyud dhanbi a'zam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, qultu thumma ayyun, qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak, qultu thumma ayyun, qala an tuzani bihalilati jarik. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اخواني ابن عزه من الحديث yang sahih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, aku katakan ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dijawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal dia yang menciptakan kamu. Kata Ibnu Mas'ud, aku katakan thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an yata'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Thumma ayyun, aku katakan kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Qala, beliau bersabda, an tuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemarin sudah kalian baca tentang masalah hadis yang semakna dengan ini. Apa dosa besar yang paling besar? Akbarul kabair, syirku billah. Disebut kesyirikan pada Allah. Tetapi di sini barakallahu fikum disebut dengan kalimat atau dengan jumlah yang mengesankan bahwa perbuatan itu memang betul-betul perbuatan yang zalim, jelek, fuhsy. Ini bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengungkapkannya dengan ungkapan yang orang mendengarnya akan berkata dalam hati, memang keterlaluan. Memang keterlaluan. Lihat kalimatnya. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan-tandingan yang engkau ibadahi selain Allah bersama Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Keterlaluan. Bukankah benda-benda tadi tidak menciptakan? Allah yang khalaqaka. Taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan bagi Allah tandingan, padahal Dia yang menciptakan kamu. Adapun yang lain, tidak ada yang menciptakan. Allahu al-khaliq wahdahu. Maka kesan yang kita peroleh memang ini satu kejelekan yang betul-betul fuhsy. Fuhsy adalah kejelekan yang terlihat jeleknya aqlan wa syar'an wa fitratan. Secara fitrah, secara akal dan secara syar'i tentunya. Lihat kalimat kedua. Antaqtula waladaka khasyata an yat'am ra'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Astagfirullah. Akan terkesan apa? Keterlaluan sekali. Anaknya meminta makan. Tidak boleh. Bunuh. Na'udzubillah. Sama atau tidak sama dengan apa yang terjadi pada mereka? Sama. Hanya saja waktu itu anak tadi belum bisa apa-apa, masih bayi. Tetapi otaknya orang yang bakhil ini berkata, anak ini akan makan makananku. Rizkiku akan dibagi dengannya. Akan berkurang karena dia. Maka dia bunuh. Sama dengan seorang anak, minta dong makanannya, minta dong kuenya. Tidak boleh, bunuh. Astagfirullah. Sama toh. Ini dan itu sama. Enggak ada bedanya. Engkau bunuh hanya karena kebakhilanmu, khawatir an yat'ama ma'ak. Khawatir dia makan bersamamu. Daripada makan makananmu, dibunuh saja. Hadza barakallahu fikum zulmun a'zam adh-dhulm. Hadza adlam adh-dhulm. Ini adalah sezalim zalim kezaliman barakallahu fikum ba'da syirk. Demikian pula yang ketiga tentang zina. Rasulullah mengungkapkan dengan kalimat antuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Pertanyaannya, apakah kalau bukan istri tetangga boleh? Tetap tidak boleh. Tapi mengapa digambarkan demikian? Digambarkan bahwasanya wanita tadi barakallahu fikum punya suami. Apa suaminya akan rida? Apalagi itu adalah tetanggamu sendiri, karena biasanya yang sering terjadi adalah wanita yang sering ketemu dekat itu tetangga, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sini, 40 rumah ke sana. Baik. Yang seharusnya yang namanya jiran, yang namanya tetangga memiliki kewajiban-kewajiban untuk memberikan hak tetangganya. Tidak mengganggunya. La yu'di jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu. Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi, wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Siapa ya Rasulullah? Siapa yang tetangganya tidak aman karenanya? Man la ya'man jaruhu bawa iqahu. Siapa yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya? Ini istrinya tetangga yang harusnya kita jaga mereka, jaga kehormatannya, jaga keadaannya, kita lindungi, kita berikan apa yang kita punya padanya, berbagi dengan tetangga, tapi justru berkhianat. Taib, keterlaluan. Maka tiga perkara ini, sesungguhnya tiga perkara ini disebut oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69 dan 70. Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun, yaitu mereka-mereka ada orang yang beriman yang dijuluki dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, adalah orang yang tidak berbuat syirik, tidak menyeru selain Allah. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah, tidak membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah SWT, yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, dan tidak berzina. Ini sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, tidak membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah, dan tidak berzina. Maka tentunya perbuatan yang sebaliknya, yang paling jelek, yang dikatakan ayyudan bi a'zam, dosa apa yang paling besar, maka yang kebalikannya, yang berbuat kesyirikan, yang membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah, dan yang berzina. Baik, hanya saja Rasulullah SAW mengungkapkan yang paling jeleknya, atau dengan gambaran yang sangat mengerikan, yang sangat menjijikkan, yaitu dia menyembah selain Allah padahal Allah yang menciptakan dia. Yang kedua, dia membunuh anaknya sendiri hanya karena takut makan makanannya. Astagfirullah. Yang ketiga, dia berzina dengan istri tetangganya sendiri, yang harusnya dia menjaga tetangganya, berbagi dengan tetangganya, saling membantu, saling memberi, ila akhirnya mengganggu saja tidak boleh, ternyata justru berkhianat, mengkhianati tetangganya dengan berzina pada dengan istrinya. Fahadha barakallahu fikum adzan al-a'zam. Aina syahid? Apa syahidnya? Nah, syahidnya adalah membunuh anak. Wasiat yang kedua, yang ketiga, afwan. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Hindun binti Utsbah radhiyallahu ta'ala anha wa ghafarallahu laha, ketika masuk Islam dan berbaiat. Di antara baiatnya baiatun nisa. Baiatun nisa, pesan-pesan dari Nabi. Di antaranya, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Indun mengatakan, anakku dibunuh oleh kalian dalam perang, maka Rasulullah tersenyum, tertawa. Artinya tidak dibunuh oleh orang tuanya sampai dewasa, tapi ketika berperang terbunuh. Qul inna a'udzu ala kulli hal. Maka itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memang na'udzubillah keterlaluan, atau orang-orang yang waktu itu masih musyrikin, tidak seluruhnya melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Wasiat yang keempat, jangan dekati fahishah yang tampak maupun yang tidak tampak. Kata Ibnu Athiyah rahimahullah, kalimat ini nahyun 'amun 'an jami' anwa'il fawahish. Ini larangan yang umum sifatnya atas seluruh fahishah. Mengapa? Karena disebutkan dengan zahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin, yang zahir maupun yang batin, jasmani atau rohani. Ada lagi yang lain selain itu? Enggak ada. Kalau tidak zahir berarti batin. Kalau tidak nampak berarti tampak. Betul. Tampak atau tidak nampak. Apa ada keadaan ketiga? Enggak ada. Berarti kata Ibnu Athiyah, ini larang dari seluruh fawahish, yang zahirnya maupun yang batinnya, yang tampak maupun yang tidak tampak. Wahiyal ma'asi, fawahish adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Ma zahara wa ma batan adalah halatani tastawfiyani aqsama ma ja'ala ta'alahu minal asya'. Adapun kalimat zahar wa batan, dua keadaan. yang saling melengkapi. Yang keduanya, mesti kalau tidak ada ini, ya itu. Kalau enggak ada itu, ya ini. Ma ja'alaha ta'alahu minal asya, yang menjadikan semua perkara seperti itu. Karena keadaan cuma dua macam. Kalau tidak hitam, ya putih misalnya. Kalau tidak tampak, kalau tidak tampak berarti tampak. Kalau tidak tampak berarti tampak. Kalau enggak zahir, berarti batin. Apa lagi? Dua-duanya tastawfian. Semua perkara begitu. Kalau dikatakan ma dhahara minha wa ma batan, berarti kullu. Sah? Jadi نقتفي بهذا القدر بارك الله فيكم إن شاء الله kita akan lanjutkan pada wasiat berikutnya بإذن الله تعالى الله تعالى أعلم بالصلاة